tapi akhirnya kandas juga. Oh, mengapa aku selalu gagal dalam bercinta? Mengapa percintaanku tak bertahan lama? Merana tanpa hati ini yang aku rasa, cintaku kandas tiada terbalas. Tiada terbalas.